말은 나은 pada pembahasan berdiri ketika datangnya jenazah, di sini disebutkan riwayat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk berdiri di saat datangnya jenazah. Nah, lalu setelah itu Rasulullah SAW duduk, lalu memerintahkan pun kepada kami duduk. Ya. Dan hadis ini tentunya dijadikan sebagai hadis oleh sebagian para ulama bahwa ini merupakan dalil bahwa hukum berdiri ketika datang jenazah ini tidak lagi berlaku karena telah dihapus dengan adanya perintah setelahnya. Nah, dan tentunya ikhwan fiddin a'azakumullah, tentang permasalahan tersebut kembali kepada permasalahan apakah hadis Ali bin Abi Thalib ini sahih atau tidak. Dan ternyata disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Mar'i dalam taklif beliau Ad-Durar Al-Bahiyah, beliau menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang syadz, hadis ganjil, menyelisihi riwayat yang sahih yang terdapat dalam Sahih Muslim. Yang terdapat di dalam Sahih Muslim itu perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lafaz perintah. Adapun lafaz perintah yang disebutkan di sini kata beliau, ini adalah hadis yang syadz, yang rajih, tidak ada perintah. Itu yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, ya, oleh karena itu, kalau lafaz perintah tersebut mansukh, apa tidak mansukh, tidak ada perintah di apa, tidak ada lafaz perintah di situ, yang ada adalah perbuatan Nabi SAW berdiri dan duduk, maka pendapat yang menggabungkan antara keduanya bahwa boleh berdiri, boleh duduk, berdiri juga termasuk sunnah apabila datang jenazah kemudian berdiri, ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah pendapat yang rajih, yakni berdiri termasuk daripada sunnah. Dan ternyata ini merupakan pendapat Al-Hanabilah, para pengikut Al-Imam Ahmad dan Asy-Syafi'iyah, dan dirajihkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Hazm, ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Al-Imam Syaukani rahimahullah, itu menyandarkan kepada sebagian para sahabat bahwa berdiri ketika datangnya jenazah ini sunnah dan tidak wajib hukumnya. Naam. Ya. Kemudian juga permasalahan yang sebelumnya tentang mengikuti jenazah dalam keadaan berkendaraan dan jalan kaki, kita sudah sebutkan hadis tersebut dan hadis itu sahih. Bagi orang berjalan terserah di sampingkah, di bagian depan dari jenazah atau ke bagian belakang, boleh di mana-mana saja. Sedangkan orang berkendaraan di belakang. Lalu bagaimana hukumnya seorang yang membawa jenazah dengan mobil, ya, atau dengan yang semisalnya, bukan dengan ditandu, tidak ditandu begitu. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah sebutkan dalam Ahkamul Janaiz bahwa perbuatan ini tashabbuh min adati al-kuffar, termasuk dari kebiasaan orang-orang kafir. Ini dari kebiasaan orang-orang kafir, apabila ada seorang yang meninggal maka dibawanya dengan cara dibawa ke mobil, apa, dengan dinaikkan ke mobil lalu dibawa ke tempat pekuburan. Dan ini merupakan cara-cara dan kebiasaan orang-orang kafir, maka kaum muslimin hendaknya tidak mengikuti. Yang ada adalah, dan yang disebutkan di dalam hadis adat adalah dengan menandu, yang membawanya. Nah, akan tetapi kecuali apabila ada sebab, misalnya kuburan tersebut jauh, nah, tidak memungkinkan seorang itu untuk menandu sampai ke tempat tersebut karena jauhnya, maka yang demikian ini tidak mengapa karena ada hajat, ada kebutuhan. Bukan yang dimaksudkan adalah untuk tasyabbuh, fahamin ya ikhwan. Sama juga seperti ketika kita membahas tentang apa suara apa membawa api. Walaupun yang demikian ini min adatil jahiliyah, akan tapi apabila dibutuhkan di malam hari misalnya karena gelap, ya butuh api, bukan karena setiap ada jenazah kemudian bawa api, tidak, tapi karena butuh, maka yang demikian ini pun diperbolehkan. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, kemudian beliau berkata rahimahullah, tabi'ul janaiz, hal yang berikutnya tentang permasalahan jenazah, la khilafah, tidak ada perselisihan, fi fardiyati salatil janazati alal muslimil mayyit, tidak ada perselisihan tentang hukum wajib mensolatkan jenazah terhadap muslim yang meninggal. Terhadap muslim yang meninggal. Idza qama bihadzal fardhi qaumun, apabila sebagian kaum telah menegakkan ini, mereka telah mensolatkan mayat tersebut, saqata anil baqin, maka jatuhlah keguguran dan gugurlah kewajiban tersebut terhadap yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Bukan fardu ain, fardu kifayah. Nah. Wal ahaditsu fi dzalika zahiratun, dan hadis-hadis dalam permasalahan ini jelas. Taqaddama ba'duha. Ya. Telah terdahulu sebagiannya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati orang yang meninggal sebabkan karena dia berhutang. Tapi Rasulullah menyuruh para sahabat untuk salat, sallu ala sahibikum. Beliau sendiri tidak salat. Menunjukkan bukan fardu ain. Tentang hal tersebut insyaallah akan disebutkan nanti. Wa amma annaha mandubatun, adapun hukum mensolatkan anak kecil, kata beliau hukumnya sunnah. Anak kecil yang belum balik. Ala tifli wa syahid, terhadap anak kecil dan orang yang meninggal dalam peperangan. Orang yang mati syahid, yang meninggal dalam medan pertempuran. Tentu mada ikhwan, orang yang bertempur meninggal di pertempuran tersebut, bukan orang yang terluka kemudian meninggalnya di rumah sakit. Tapi yang bertempur. Min ghairi istiradin wa wujubin, ini hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Nah, ini kamu mau mensolatkan boleh, tidak pun tidak mengapa. Fali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi haqqi tifli, beliau bersabda tentang hak seorang anak. Fima rawahu ashabus sunan anil Mughirah ibn Syu'bah, terhadap apa yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattiflu yusalla alaihi, dan anak kecil disolati. Anak kecil hukumnya disolati. Wa sahha haditsun akharu an Aisyah, dan telah sahih hadis yang lain dari Aisyah. Qalat, beliau mengatakan, mata Ibrahim ibnun Nabi, telah meninggal Ibrahim anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibnu 18 syahra, dan umurnya itu 18 bulan. 1 tahun 6 bulan. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik, bagus. Nah, ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, jayyid. Wala khilaf. Dan tidak ada perselisihan pula di kalangan para ulama tentang tidak disolatkannya ala man duna arba'ati ashhur. Tidak disolatkan pula seseorang yang, seorang anak kecil yang meninggal di bawah umur 4 bulan. Paham? Ya. Ya, ini masih dalam kondisi apa? Belum ada ruh ditiupkan padanya. Nah, masih dalam keadaan janin, bentuknya masih janin. Ya. Sebab ditiupkannya ruh ketika apa ya kawan? Berumur 4 bulan. 40 hari. Dia bentuknya nutfah. Kemudian 40 hari alaqah. Kemudian 40 hari mudghah. Kemudian yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha, setelah yang ketiga dari 40 hari. Nah, 40 hari kali 3 berapa bulan? 40 hari kali 3 berapa bulan? Wal khilafu fi man kana fawqa arba'ati ashhurin fi umrih. Nah, dan yang diperselisihkan adalah anak kecil yang umurnya lebih dari 4 bulan. Nah, dari umurnya. Wa kana duna istihlal, tapi sebelum istihlal. Istihlal itu apa? Tidak teriak ketika keluar dari kandungan. Ailam yasrah wa lam yastahilla inda nuzuli. Ya kan? Kalau umur 6 bulan kan belum teriak kan? Teriaknya itu paling ketika umur berapa? 8 ya, sekitar itulah. 7 atau 8 keluar. Udah keluar itu. Nah, dalam keadaan nangis. Tapi kalau 6, 5 belum itu. Nah. Ya. Wa sahih as-salatu alaihi, tapi yang sahih adalah mensolatinya. Sunnah hukumnya mensolatinya. Kama huwa madhhabul Imam Ahmad wa Syafi'i wa ghairihim, ini pendapat Imam Ahmad, Syafi'i dan selainnya. Li'annahu yakunu qad nufikhat fihi ar-ruhu ba'da arba'ati ashhur. Karena dia telah ditiupkan padanya ruh setelah 4 bulan, kama fi hadits Ibnu Mas'ud al-muttafaq 'ala sihhatih. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Abdullah bin Mas'ud yang disepakati kesahihannya. Wal fa'idatu huna al-jam'u baina sholati 'ala tifli wa 'adami sholati 'alai, dan faedahnya di sini adalah menggabungkan antara hadis yang menyatakan disolati anak kecil dan hadis yang mengatakan tidak disolati. Fil haditsain al-mutaqaddimain, pada hadis, dua hadis yang telah terdahulu. Fas sahih makhtarahu al-allamah Ibnu Hazm al-Zahiri, maka yang sahih apa yang dipilih oleh Allamah Ibnu Hazm al-Zahiri wa ba'dul muhaqqiqin, dan sebagian ahli tahqiq, min anna al-hadithaini yadullani bimajumu'ihima ala istihbab as-salati alaihi, bahwa kedua hadis tersebut menunjukkan atas disunnahkannya mensolati anak tersebut. Wa in tarakaha, kalau dia meninggalkannya, fala haraja wala itma, tidak ada dosa atas dia. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini akhwat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aina wasalna ya akhwan? Sampai di mana ya akhwan? Halaman safha sab'un. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, wa dzakartu syahida, itu ya ikhwan, dan aku menyebutkan syahid, orang mati syahid. Yang dimaksud di sini mati syahid yang khusus, yaitu mati dalam pertempuran. Wa ila asyuhada, banyak orang mati sakit perut juga syahid. Orang yang mati tenggelam juga syahid, orang mati kebakaran juga syahid. Tapi yang dimaksud dengan syahid di sini, yang boleh untuk tidak disolat jenazahnya, adalah orang yang mati dalam kondisi perang, dalam medan jihad. Wa annahu yustahabbu sholatu alaihi min ghairi wujubin, bahwa disunnahkan mensolatinya tapi tidak wajib. Wala itma fitark, tidak ada dosa bagi orang meninggalkannya. Wa hadza muqtadal jam'i bainal ahadithi sahihati, dan ini merupakan konsekuensi kita menggabungkan di antara hadis-hadis yang sahih. allati fiha tarkus sholati ala syuhada, yang di dalam riwayat-riwayat tersebut bolehnya meninggalkan sholat terhadap para syuhada. Mithlu hadithi Jabir ibn Abdillah fi sahihil Bukhari, seperti hadithnya Jabir bin Abdillah di dalam sahih al-imam al-Bukhari. Wa fihi qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan di dalam sahih Bukhari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana syahidun ala haula'il qaum, aku sebagai syahid, aku sebagai saksi terhadap kaum ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa amara bidafnihim fi dima'ihim, dan memerintahkan untuk menguburkan mereka pada darah-darah mereka. Walam yughassalu, dan mereka tidaklah dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidaklah perlu disolati mereka itu. Orang yang mati dari kalangan para syuhada. Qum ya Abdul Majid, قم يا عبد الملك. نعم. وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة في معركة أحد, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati Hamzah dalam perang Uhud. Rawahu Abu Dawud bi makna, diriwayatkan Abu Dawud secara makna. Wa huwa haditsun sahih. Wafi maknahu iddatu ahadith, dalam makna ini ada beberapa hadith. Wadahaba ilal istihbab al-imamu Ahmad fi riwayatin, ya, dan yang berpendapat hukumnya sunnah adalah Imam Ahmad dalam satu riwayat. Wahuwa wajhun inda syafi'iyah, nah, dan ini merupakan salah satu pendapat Syafi'iyah. Wa huwa al-jam'u as-sahih baina al-akhbar al-waridati fil bab, ini cara menjamak yang sahih antara khabar-khabar yang datang di dalam bab ini. Baik, saya kira sampai di sini ikhwan yang kita sebutkan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Nah, وأنا أعتذر بكم لأن اليوم عندي ضيف.